Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masih lanjutan dari makna la ilaha illallah yang disebutkan oleh musannif oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di matan Salasatul Usul. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan ketahuilah, ini bukan tafsir ala Wahhabi, ala Ibnu Taimiyah atau Salafi, bukan. Ini tafsir dari salafun saleh sejak dulu. Enggak ada yang mengingkari. Ya. Fa makna la ilaha illallah la mustaghniyan amma siwah. Yaqulu. Ini orang-orang, sebagian orang-orang Asy'ariyah atau sebagian orang-orang yang menyimpang. Ya, semisal Sanusi yang ma'ruf di bukunya Ummul Barahin ya, terkait akidah Asy'ariyah, dan ini pun sebenarnya minoritas, artinya pendapat yang syad juga dalam mazhab Asy'ariyah, yang mengatakan la ilaha illallah itu yang diterjemahkan sekarang nih, tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya ulama-ulama Asy'ariyah pun mayoritasnya berpendapat la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi ya kecuali Allah. Nah, sementara yang menyimpang sedikit ini semisal As-Sanusi mengatakan la ilaha illallah la mustaghniyan amma siwah. Yang tidak membutuhkan selainnya. Wala muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Ya. Ya, yang artinya enggak ada, dialah Allah yang enggak butuh. Ya, kepada selainnya. Dan selain Allah itu pasti butuh kepada Allah. Ya, kurang lebih maknanya makna rububiyah aja. Sama seperti jamaah atau tabligh yang mendefinisikan la ilaha illallah, enggak ada esensinya dari uluhiyah. Yaitu mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu memasukkan kebesaran akhirat. Udah itu aja. Ya? Enggak ada esensi tauhid. Bal ya waha, kemudian fasara makna kalimat tauhid indahum huwa tauhid Allah fi rububiyyati. Maka jadilah makna kalimat tauhid la ilaha illallah menurut mereka yaitu ya rububiyah aja. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, meyakini Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, dah itu aja. Ya. Sekedar meyakini itu, yang penting itu. Mau beribadah kepada selain Allah kek, yang penting meyakini itu. Itulah esensi tauhid menurut mereka. Wa hadza min abtalil batil. Kata Syekh, ini diantara kebatilan yang paling batil. Li'annal musyrikina qad akhbarallahu fi kitabih, karena musyrikin Allah telah kabarkan tentang mereka di kitabnya di Al-Qur'an bi annahum muqiruna bihada. Bahwa musyrikin juga mengakui hal ini yaitu tauhid rububiyah. Mereka mengakui Allah yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, mencipta. Alladzi ja'alahu makna kalimat tauhid. Ya, yang mereka jadikan itu sebagai makna kalimat tauhid. Ya. Enggak demikian. Kenapa musyrikin enggan mengucap la ilaha illallah padahal mereka mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki? Kenapa? Karena mereka paham konsekuensi atau makna dari la ilaha illallah adalah keibadah. Ya. Makanya tatkala Rasulullah SAW mendakwahkan mereka la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal ilaha ilaha wahida. Apakah orang ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW ketika mendakwahkan kalimat tauhid, meminta kepada orang-orang ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah kalian akan bahagia. Mereka mengatakan apakah orang ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan ilah-ilah alihah sembahan-sembahan menjadi ilahan wahida, jadi satu sembahan aja Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya hanya menyembah Allah semata. Ya, maka enggak ada kebaikan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kasbus Syubhat. Enggak ada kebaikan yang Abu Jahal ternyata lebih mengerti daripada dia tentang kalimat la ilaha illallah. Enggak ada kebaikan bagi orang tersebut. Apa maknanya? Dia ucapkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia berilmu mengetahui tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Dan ilmu itulah syarat dari la ilaha illallah. Sebagaimana la ilaha illallah punya rukun, la ilallah juga punya syarat. Syaratnya adalah ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhala jannah. Ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, mengingkari semua sembahan yang disembah selain Allah, maka dia masuk surga. Ya. Tabarakallahu fikum. Yaqulu Sanusi, berkata Sanusi, salah seorang pembesar Asy'ariyah, makna la ilaha illallah la mustaghniyan amma siwah, yaitu zat yang tidak butuh kepada selainnya. Wala muftaqiran ilaih kullu ma adahu illallah. Ya, dan semua selainnya itu tidaklah membutuhkan kecuali ya kepada Allah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh, fa inna Abu Jahlin wa sahbahu, Abu Jahal dan teman-temannya, alam yakunu mungkini nabi annahu la mustaghniyan amma siwah. Bukankah Abu Jahal juga meyakini bahwa ya Allah enggak butuh kepada selainnya. Wala muftakiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Dan semua selain Allah enggak butuh kecuali hanya butuh pada Allah. Al jawab bala, ya benar. Fahum yu'minuna bidzalik. Abu Jahal dan teman-temannya, Abu Lahab dan yang lainnya dari segenap musyrikin Quraisy mengimani hal ini. Kama bayyanahullahu fi azza wa jalla fil Qur'an fi ayatin katsiratin jiddan. Sebagaimana yang Allah terangkan di Al-Qur'an di ayat yang banyak sekali. Ya. Allah kaqaulihi ta'ala azza wa jalla, semisal firman Allah azza wa jalla, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard?" Kalau engkau tanya wahai Nabi kepada mereka musyrikin, siapa yang mencipta langit dan bumi, wasakhkharas syamsa wal qamar, dan yang menundukkan matahari dan rembulan, la yaqulunna Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ya, dan juga firman Allah wa qalih, wala in sa'altahum man khalaqahum, la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya pada mereka siapa yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Ya, dan juga firman Allah, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amma yamliku sam'a wala basar. Katakanlah kepada mereka, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi, siapa zat yang memiliki pendengaran, penglihatan. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat, Allah berfirman mengenai jawaban mereka, musyrikin ini, fayakulunallah, maka mereka akan menjawab Allah. Fakulla fala tattaqun, maka katakanlah wahai Nabi kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Udah tahu Allah yang mencipta, udah tahu Allah yang memberi rezeki. Kenapa enggak bertakwa kepada Allah? Dalam bentuk beribadah kepada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Nah, musyrikin juga beribadah pada Allah. Di buku-buku tarikh disebutkan, musyrikin itu, kalau mereka sedang junub, wanitanya haid, enggak mau deketin Ka'bah. Mereka tahu Ka'bah ini adalah Baitullah. Mereka lihat sendiri pasukan Abraha, pasukan gajah mati oleh Ababil karena mau nyerang Ka'bah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahu mereka. Bahkan ketika Abraha ya di pinggiran kota Mekah singgah dulu, berkemah dulu sebelum besok menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Merampas kambing-kambing dan ternak orang-orang Mekah. Sehingga datanglah pemuka musyrikin Mekah, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Abraha pikir mau negosiasi agar jangan dihancurkan lambang kebesaran orang Mekah, itu Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib hanya minta onta-ontanya yang dirampas. Abraha ketawa, cuman buat karena onta datang ke sini. Ya, Abdul Muttalib mengatakan, nahnu rabbul ibil. Kami si pemilik unta. Kalau kamu kan mau urusan sama Ka'bah, Ka'bah punya laha rabbun. Ka'bah punya rabbnya. Kamu urusan sama dia sendiri. Ya. Kejadian hancur sebagaimana yang kita saksikan ceritanya, kebenarannya di surah Al-Fil. Ya, di surah Quraisy, ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wa shayf faly'budu rabb hadzal bait. Kalau begitu beribadahlah kalian kepada Rabb baik Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan kalian dari kalian sebelum kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan keamanan pada kalian dari ketakutan. Musyrikin beribadah kepada Allah. Ya. Fai barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Qul mayyar mar rabbus samawati as-sab'a wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, siapakah Rabb langit yang tujuh dan siapakah Rabb aras yang azim? Ya. Ya. Jadi musyrikin sudah tahu aras. Musyrikin sudah tahu aras. Abu Jahal sudah tahu aras. Qul ma bi yadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaihi in kuntum ta'lamun. Katakanlah, ya, siapakah yang di tangannya segala kerajaan, segala sesuatu? Wa huwa yujir, dan dia melindungi kalian. Wa la yujaru 'alaihi, dan tidak ada yang bisa dilindungi dari azab-Nya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka menjawab, ini Allah. Ila akhir ma ja'a fi hadhil ayati, dan seterusnya dari akhir ayat ini. Nah, fadal berikutnya. Ya, berapa fasa baca? Dikit. Idzan fasyara fatafsiru idzan fatafsiru la ilaha illallahu bi annaha la ma'buda illallahu. Hadza at-tafsiru laisa tafsiran ijtihadiyan wa innama huwa tafsiru qur'ani li hadzal kalimati qala 'azza wa jalla min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa basyir faman za'ama anna hadza at-tafsira min ijtihadati imami hadhihi ad-da'wati fa hadza munaqidun wa raddun aw jahilun bil qur'anil 'azimi fa innal ladzi fassara al-alihata bi hadzal ma'na huwa Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi fi ghairi ma ayatin qala 'azza wa jalla laqad arsalna nuuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa hadza wadihun ma lakum min ilahin ghayruhu ata ba'da amrihim bi'ibadatillahi 'azza wa jalla wahdahu duna ma siwahu wa hadza mabdiyun katsirun fil kitabi was sunnati wa hadza mubayyanun wa hadza mubayyanun atau wa hadza mubinun katsirun wa hadza mubinun katsirun fil kitabi was sunnati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li husain ibn ubaidin radhiyallahu anhu kam ta'budu al-yawma ilahan qala sab'atan sittan fil ardi wa wahidan fis sama'i qala fa ayyuhum ta'uddu li raubatika wa rahbatika qala alladhi fis sama'i. Baik. Ya, lanjut sedikit lagi. Fahada makna? Fahada makna al-ilahi. Wahada at-tafsiru tafsirun minal Qur'ani ja'a minallahi azza wa jalla. Wa min nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa tafsiran ijtihadiyan min a'immati hadhihi da'wati. Kama za'amahu al-khurafiyuna wa a'da'u tawhidi. Nah, idan tafsiru la ilaha illallah bi annaha la ma'budu bi illallah, bahwa tafsir la ilallah, bahwa tafsirnya adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, hadza tafsiru laisa tafsiran ijtihadian. Ini bukan tafsir ijtihad ulama, enggak. Wa innama huwa tafsirun qur'aniyun li tafsiru qur'ani li hadhil kalimah. Ini tafsir Quran. Jadi yang terbaik mentafsirkan Quran dengan Quran, baru dengan sunnah atau hadis Nabi, baru dengan perkataan tabi'in, baru dengan konsekuensi bahasa Arab. Ya. Qala 'azza wa jalla min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah. Dari sisi hakim, ya Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana lagi maha khabir mengetahui, janganlah kalian beribadah illallah, kecuali kepada Allah. Ayat-ayat yang semisal ini banyak. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Nafyun isbat. Dinafikan dulu, jangan kalian beribadah illallah, kecuali hanya pada Allah. innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya aku pemberi kabar gembira dan peringatan pada kalian. Faman za'ama anna hadha tafsira min ijtihadi imami hadhi da'wati. Siapa yang mengklaim bahwa tafsir la ilallah la ma'budah bihaqin ilallah itu adalah tafsir ijtihad. Ya, ijtihadatnya imam dakwah ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fahada munakidun waradun au jahilun. Maka orang ini berarti orang yang menentang. Orang yang tukang bantah. Atau dia orang bodoh terhadap Quranil Azim. Lihat di footnote nomor 1. Miman fassara kalimat at-tauhid bihadha tafsiri min ahli al-ilmi as-sabiqina Ibnu Jarir at-Tabari fi tafsirihi. Di antara ulama yang mentafsirkan kalimat tauhid la ilallah dengan tafsir ini, yaitu la ma'budah bihaqin ilallah, tidak ada yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah, ya, min ahli al-ilmi as-sabiqin, dari kalangan ulama terdahulu adalah Ibnu Jarir at-Tabari di dalam tafsirnya. Wa Abu Sa'ud Muhammad ibn Muhammad al-Imadi fi tafsiri, yang juga nih, wal Khattabi dalam al-Gunyah an kalami anil kalam wa ahli, Abdul Ra'uf al-Munawi, ya, dan seterusnya. Bahkan Syaukani juga, bal hunaka min mu'asiri al-Imam kasyaukani fi Fathil Qadir. Syaukani juga mentafsirkan la ilu. Bahkan, ya, yang saya pernah baca sendiri juga, Jalaluddin al-Mahalli dan As-Suyuti di Jalalain pada setiap kalimat ya la ilallah, semisal di surah Ali Imran alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, juga di ayat kursi yang ada la ilallah, Al-Mahalli maupun Asy-Syuyuti di Jalalain mentafsirkan la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Ulama Syafi'iyah yang lainnya yang mufassir itu Al-Baghawi, di tafsirnya Al-Baghawi juga mentafsirkan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Nawawi al-Bantani di ya Kasyifatus Syaja' menjelaskan la ilallah la ma'budu bihaqqin illallah. Imam Nawawi di Muqaddimah ya Minhajut Talibin menjelaskan ketika la ilallah, oh bukan Imam Nawawi, yaitu pensyarahnya. Pensyarahnya yaitu Al-Khatib Asy-Syirbini, Mughnil Muhtad, syarah dari Minhajut Talibin, mentafsirkan la ilaha illallah yang dibawakan oleh Imam Nawawi ketika Imam Nawawi bersyahadat di Muqaddimah ya Minhajut Talibin, disyarah oleh Al-Khatib Syirbini, la ilallah la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi bukan tafsir versi Wahabi. Ya. Justru kebalik, la ilallah tidak ada Tuhan selain Allah. Mana salafnya? Enggak ada kecuali di buku Umul Barahinya Sanusi. Dan Sanusi dari kalangan Asy'ariyah pun sendirian dia. Enggak ada yang ngikutin. Bahkan dia enggak punya pendahulu. Pendahulunya dari kalangan Asy'ariyah justru mentafsirkan la ilallah la ma'budu bihaqqin illallah. Ya, enggak ada, tidak ada Tuhan selain Allah. Cukup mengakui, yang penting tidak Tuhan selain Allah. Maka la ilallahnya enggak batal walaupun dia melanggar rukun la ilaha illallah. Nyembah selain Allah bersamaan dengan nyembah Allah atau di samping nyembah Allah. Tetap enggak batal kalau ini konsekuensi la ilallah itu tiada Tuhan selain Allah. Atau versi jamaah tabligh tadi apa? Mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Ini enggak ada esensinya. Saya sering kritik tafsir la ilallah ini di kalangan ustadz-ustadz jamaah tabligh. Dialog langsung saya. Ya. Ini keliru. Cuman dibilangin ini kan dari Masih. Keliru, Masihnya kan Maturidiyah. Maturidiyah ini keliru. Ya, harus diperbaiki. Ini diantara kekeliruan jamaah atau tabligh. Ya. Keliru, mengeluarkan kebesaran makhluk, mengeluarkan kebesaran dunia. Apa esensinya sama la ilaha illallah? Yang penting di kalbu kebesaran akhirat, yang penting di kalbu kebesaran Allah. Namun nyembah selain Allah, memberikan ibadah pada selain Allah dengan segala bentuk ibadah kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, is okay, enggak masalah. Yang penting ada kebesaran Allah. La ilaha illallah. Bahkan sepakat para ulama, ya ikhwah. Ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid. Orang yang nyembelih untuk selain Allah, walaupun nyembelihnya pakai nama Allah, bismillah, sembelihannya haram. Sembelihannya haram dimakan. Walaupun pakai nama Allah. Jadi itu si musyrik ketika dia memberikan sembahan untuk selain Allah, dia nyebut nama Allah. Berarti dia masih mengagungkan Allah enggak? Masih mengagungkan Allah. Sembahannya haram dimakan. Ya. Dan status si musyrik tadi kufur, musyrik. Ya namanya musyrik. Kalau musyrik ya bukan muwahhid. Dan seluruh ulama mengatakan mustahil bersatunya di dalam diri seseorang tauhid dan syirik. Sebagaimana kalau antum katakan, antum baca Igho 1:8 Ibnu Qayyim mengatakan enggak mungkin bersatu di kalbu seorang hamba Al-Qur'an dan nyanyian. Sering dengar enggak itu? Itu Ibnu Qayyim mengatakan di Igho 1:8. Dan lebih mustahil lagi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bersatunya di kalbu seorang hamba tauhid dan syirik. Enggak akan bisa bersatu. Kok bisa dia berbuat syirik tapi masih dianggap sebagai ahli tauhid? Enggak mungkin. Ya. Taibarakallahu fikum. Makanya madhab yang benar dalam menyikapi pelaku kesyirikan madhabnya Syekh bin Baz, madhabnya para ulama, Syekh Muhammad bin Abdullah, bukan madhab yang zaman sekarang ini. Ya. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Coba ada orang yang melakukan syirik, gimana status imannya? Bertambah apa berkurang? Gak akan dapetin jawaban kayak begini. Mau muter-muter. Saya sering nanya ke orang-orang yang ngasih udzur bil jahal terhadap pelaku kesyirikan akbar. Coba antum tanya juga ke siapa, mau ke syekh kayak tanya. Syekh-syekh mereka tuh kan ada tuh syekhnya tuh, Syekh Ibrahim Ruhaili. Ya. Yang beda sekali sama madhabnya para a'immatud dakwah dengan Syekh bin Baz. Tanya itu. Ini pelaku syirik akbar ini, imannya gimana, bertambah apa berkurang? Mana kalam salafnya? Gak akan bisa jawab. Ya. Mau jawab apa? Mau jawab hilang? Berarti sama dong dengan Syekh bin Baz, selesai. Mau jawab apa? Imannya gimana? Kan kalam salaf iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah sekarang ini musyrik nih, dia melakukan pesugihan, ngasih sesembahan untuk jin. Imannya gimana? Bertambah apa berkurang? Ada seorang ustadz yang sok tahu jawab gini ketika sama saya. Imannya berkurang, subhanallah. Mana salapnya? Gak bisa ceputin juga. Kenapa antum bisa jawab, bisa bilang berkurang? Nanti itu kayak maksiat. Subhanallah. Kayak maksiat. Inna Allah la yakfiru ayyushrokabih wa yakfiru maduna dari kalimah yasa. Ini kayak gini aja nih, gak paham nih. Degelar LC belajar di Libya, kagak ngerti yang kayak gini. Allah gak mengampuni dosa syirik dan bisa mengampuni dosa selain syirik. Ini ijma' al-sunnah. Pelaku dosa besar, ahli tauhid yang enggak bertobat dari dosa besar dia, tapi enggak kafir kan dia? Ya enggak? Yang mengkafirkan pelaku dosa besar kan khawarij. Ya. Dan mutazilah enggak ngafirin, enggak mengislamkan, tapi di akhirat sama kayak khawarij. Ahlu sunnah, pelaku dosa besar ahli tauhid, di dunia beriman, tapi kurang imannya. Di akhirat, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Namun kalaupun Allah azab, tidak kekal. Dia pasti masuk surga karena ada tauhid di dia. Itu pelaku dosa besar. Kalau pelaku syirik, mau digolongin sama itu? Itu aduh. Kayak begini aja enggak paham. Itu akibat kebingungan dengan pertanyaan saya. Akhirnya dia bingung. Mau dia bilang iman hilang, berarti sama dong sama saya. Jadi selama ini apa yang dia ungkapkan pepesan kosong. Akhirnya jawabnya ngaco, imannya hilang, imannya berkurang. Loh, itu kan dosa besar. Yazid bito'ah wa yankus bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Mau jawabnya apa? Gak aci. Impas, dianggap gak ada. Subhanallah. Enak banget. Skala iman sebelum musyrik, sebelum berbuat syirik, 70%. Pas nyembelih untuk selain Allah, tetap 70%. Ajib. Sementara orang yang maksiat, dia zina, 70% bisa turun jadi 40, 30 sesuai dengan kadar maksiatnya, kan begitu ya? Enakan musyrik dong daripada berzina sama ibu kandung sendiri. Kan zina sama ibu kandung sendiri bukan syirik, ya. Tapi maksiat besar. Berarti lebih gitu. Enakan musyrik, kalau musyrik impas, enggak dianggap ada uzur bil jahl. Kalau zina enggak ada. Udah. Nah, itulah. Makanya tinggalin madhab kayak gitu. Kembali ke madhab kibar ulama. Ya. Madhab kayak gitu tuh enggak ada di masa salaf kayak begitu. Itu madhab Daud bin Jirjis. Ya. Yang mengambil dari Jahid al-Mu'tazili. Daud bin Jirjis, akhirnya pemikiran Daud bin Jirjis inilah yang diadopsi oleh banyak orang sekarang yang pakai seragam salafi. Lah, pelaku syirik akbar, musyrik. Ya, makanya kita sangat, ya, apa ya, sangat inilah, sangat prihatin. Kok bisa Ade Armando Abu Janda yang kafirnya kayak begitu? Kalau antum kumpulin ensiklopedia itu kekafiran Ade Armando dari A sampai Z itu ada, bahkan gak muat. Dia mau ngomong apa pernah itu dia. Dia mau mencela Allah pernah. Allah bukan orang Arab, kata dia. Dia mau celak Jibril, udah. Apa urusannya Jibril melaknat istri yang gak mau melayani suaminya? Dia celak Nabi, udah. Dia bilang Nabi apa? Apa urusannya Nabi ngurus-ngurusin minum pakai tangan kiri? Ya. Mau yang mana lagi dia? Nantang syariat. Apalagi dia bilang Indonesia ini syariat gak pantas lagi diterapkan. Dia mau apa lagi? Udah ada semua. Namun oleh mereka itu dianggap masih muslim. Ada syubhat. Ujur bil jahal. Belum tegak hujah. Hujah tegak dengan Quran. Diutusnya Rasulullah SAW itu hujah. Makanya orang kafir dengar nama Nabi, walaupun gak ada jamaah tablik yang ngetok-ngetok rumahnya, gak ada antum yang sampai tauhid, mati dalam kekafiran dia. Mati kafir udah. Paus Paulus, Benediktus, Fransiskus, Yohanes, gak ada yang tegakin hujah ke dia. Ada gak yang datang ke Vatikan debatin dia? Ada gak? Gak ada. Zakir Naik pernah debat sama Paus? Ahmad Dedat pernah? Gak ada. Tapi kalau dia mati, kan kemarin mati itu mantan Paus tuh, Benediktus. Matinya apa? Kafir apa muslim? Kan belum tegak hujah. Siapa yang pernah debat dia? Ya mati kafir, kok begitu aja bingungan tuh. Nabi SAW menyatakan, walladzi nafsun Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi walladzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, tidak Yahudi, Nasrani, yang mendengar namaku. Wala wa majid tubi, dan apa yang aku bawa summa yamutu, kemudian dia mati, melainkan dia penduduk neraka. Udah selesai. Diutusnya Rasulullah SAW adalah hujjah. Orang kafir yang ada di Ekuador, enggak ada dai yang nyamperin ke rumah dia. Dia dengar ada Nabi Muhammad, udah mati kafir dia udah. Paham sini? Ada Armando Abu Janda, mau diapain? Lagi pula kalau tegak hujah, udah kok saya pernah lihat tuh di kolom komentar Instagramnya. Dicercar habis sama kaum muslimin si Ade Armando dan Abu Janda. Berarti tegak hujah gak? Gak perlu itu juga udah tegak hujah. Ya, masih gak kafir juga. Gak musyrik juga. Ini akibat berhati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam khawarij mengkafirkan orang. Syekh Sa'ad As-Sisri di kitab beliau Haqiqatul Iman wa Bidayil Irja fil Hadis wal Qadim itu mengatakan yang berbahaya itu dua. Mengkafirkan serampangan dan mengislamkan orang yang sudah jelas keluar Islam. Itu bahaya dua-duanya. Makanya ada pembatal Islam ketiga. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik? Di Nawaqidul Islam pembatal ketiga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Malam yukafiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madzhabahum kafara ijma'an. Siapa yang enggak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah justru membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma. Ya. Ulama seluruh mazhab bersepakat yang mengolok mencela Islam dia kafir. Ya. Dia kafir dan bersepakat juga bersepakat kafirnya orang yang ragu terhadap kekafiran mereka. Bahaya itu. Makanya Syekh Suhaimi, ya, Syekh Shalih As-Suhaimi, ulama kita yang ada di Madinah, itu ditanya tentang orang yang tidak mengkafirkan pencela Nabi, pencela Islam, ya, apakah yang tidak mengkafirkan tersebut boleh disebut murji? Dari kalangan murjiah, kata Syekh Suhaimi, enggak cukup murjiah, bahkan dia kafir, itu bahaya sekali. Jadi masalahnya itu bukan masalah takfir serampangan, ya. Tapi juga mengislamkan orang yang sudah kafir itu bahaya sekali. Ahlus sunnati wal jamaah pertengahan, tidak takfir serampangan. Pelaku dosa besar tidak kafir. Ya. Kita menghukumi orang zahirnya aja. Hai barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Ini sangat disayangkan sekali ya. Fa innal ladzi fassara al-ilaha ilahiyata bihadzal makna, maka orang yang mentafsirkan ilah pada kalimat la ilaha, dia tafsirkan dengan tadi tidak ada Tuhan selain Allah lah. Ya, bihadzal apa? Yang mentafsirkan la ilaha illallah dengan la ma'budah bihaqqin illallah, yang mentafsirkan itu siapa? Bukan tafsir ijtihadi. Huwallahu, itu yang mentafsirkan justru Allah sendiri fi kitabih, di kitabnya di Al-Qur'an, fi ghairi ma ayatin, di banyak ayat. Ya, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumih," dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka Nabi Nuh mengatakan, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kalian pada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya, yang kalian tidak memiliki sembahan selainnya. Jadi sembahan hanya Allah. Yang namanya ilah itu dari kalimat alihaya alahu, itu dia masdar bermakna isim maf'ul, ma'luh. Sinonimnya, muradifnya ma'bud, yang disembah. Wahada wadihun, maka ini jelas sekali. Malakum min ilahin ghairuh, yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Ata ba'da amrihim, kalimat ini, kalimat Nabi Nuh ini datang setelah Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya, kepada mereka, biibadatillah, agar mereka beribadah pada Allah. Wahdahu semata, duna masiwah, tidak kepada selainnya. Ya. Wahada mubinun kathirun fil kitab wa sunnah. Ini sangat jelas banyak sekali di Quran dan sunnah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Husain ibn Ubaid, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain bin Ubaid radhiyallahu anhu ketika Husain bin Ubaid masih musyrik. Ya. Kata Nabi kepada Husain bin Ubaid, "Kam ta'budul yawma ilahan?" Berapa sembahan yang kamu sembah hari ini? Qala, kata Husain bin Ubaid, "Saba'atan." Ada 7 tuhan yang saya sembah hari ini. Sittan fil ard wa wahidan fis sama. 6 di bumi dan 1 yang di atas langit. Musyrikin Quraisy, Yahudi, Nasrani itu tahu semua Allah di atas langit. Cuman Fir'aun aja yang enggak percaya Allah di atas langit. Hawariyun minta kepada Nabi Isa hidangan. Hidangan dari mana? Maidah. Dari langit. Allah di atas langit. Yahudi tahu. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Nasrani tahu, musyrikin Quraisy tahu. Firaun aja enggak tahu. Dan ketika enggak tahu, sok tahu, nentang lagi Firaun. Ya, ya Haman ibni li sarhala ali ablugul asbab, kata Firaun. Wahai Haman, buatkan menara yang tinggi untukku supaya aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Asbab as-samawat. Supaya aku bisa pintu-pintu langit, fa'at tariya ila ilahi Musa. Supaya aku bisa melongok melihat ke Tuhannya Musa. Wa innila adunuhu kadiba, dan saya duga Musa pasti dusta. Tafsir At-Tabari menjelaskan, Maka Musa yang memberitahu kepada Fir'aun bahwa Allah di atas langit. Makanya Musa, Fir'aun memang membuktikan, mana, begitulah kurang lebih. Mana nih? Baik. Lagi pula emangnya si Haman bisa ngebangun? Ah, bisa. Ya, jarak dari bumi ke langit pertama 500 tahun perjalanan. Sebagaimana jarak dari langit pertama ke langit kedua 500 tahun perjalanan. Sampai langit ketujuh 500 tahun perjalanan. Sampai di atas langit tujuh Sidratul Muntaha 500 tahun perjalanan. Di atasnya ada air 500 tahun perjalanan. Dari dasar air ke permukaannya 500 tahun perjalanan. Disitulah 8 malaikat yang memikul arsy Allah. Ya, emangnya bisa orang nyampe ke langit sono? Ya, jin aja sono deket-deket kena selepet. Ya, selepet dari ya meteor. Apalagi Haman, Fir'aun, gaya-gaya. Jin aja kena selepet meteor. Ya. Zaman dulu orang lihat sering lihat meteor jatuh. Itu selepet malaikat. Panah. Panah api malaikat yang dilemparkan kepada jin. Nah, curi-curi berita. Taib. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatika? Ya, kata Nabi, mana di antara tujuh itu yang kau anggap itu bisa memberikan rasa aman dari rasa takutmu, rasa harapmu? Ini jujur. Husain bin Ubaid, qala alladhi fis sama, yang ada di langit. Dia jujur, ya. Fa hada ma'na al-ilah, inilah ma'na ilah. Ya. Wa hadha tafsiru tafsirun min al-Qur'an. Maka tafsir la ilaha illallah dengan la ma'budu bihaqqin illallah tafsir dari Qur'an. Ja'a min Allah, yang datang dari Allah, wa min nabiyyih, dan juga dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa laysa tafsiran ijtihadiyan, bukan tafsir ijtihadi. Min aimati hadhi dakwah, dari imam-imam dakwah ini, kama za'amahu al-khurafiyun, sebagaimana diklaim oleh ahli khurafat wa adau tauhid dan para musuh-musuh tauhid. Kita lanjut lagi pada isya insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma qala Syari rahimahullahu taala, qala ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu al-kalimatu ats-tsaniyatu ilaha al-kalimatu ats-tsalitsatu illa wa illa hiya 'inda ba'dil ulama'i adatu istisna'in wa 'inda ba'dihim adatu hasrin. Fasara ma'na la ilaha illallahu la ma'buda illallahu. Wahuna su'alun, aina khabarun, khabaru la? Qala al-ulama'u, khabaru la mahdufun, li'anna al-araba taro fi lugatiha anna la annafiyata lil-jinsi yuhdafu khabaruha idha kana wadihan. ومن المعلوم أن المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى نعم ترس فهم يعلمون أن هناك آلهة كثيرة موجودة لهذا لا يصح أن يقال إن خبر لا إله موجود لأنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب لو كان خبر لا إله تقديره موجودا لقالوا له هذه الآلهة موجودة فكلمتك هذه ليست بصحيحة لكن الخبر معلوم لأنه زبدة الرسالة وهو ما قدر وهو ما قدره الشيخ هنا بحق أي يقدر حق بدون الباء يقدر حق أو يقدر حق أو يقدر حق بدون الباء لأن خبر لا إذا حذف قدر بالمناسب الذي يعلم وإذا حذف الخبر كان لأجل العلم به ولو لوضوحه كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب للنافية للجنس يقول وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر قوله وشاع في ذا الباب يعني باب لا النافية للجنس إذا ظهر المراد معنى الحذف إذا ظهر المراد معنى الحذف فإنه يحذف ولهذا لا يحذف خبر لا النافية للجنس إلا إذا كان واضحا وهنا الخبر واضح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Nabiina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina mabadu. Qala maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan makna la ma'buda maknaha la ma'buda bihaqqin illallah. Maka makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin illallah. Ma'bud itu sinonim dari ma'luh. Ma'luh merupakan makna dari ilah. La ilaha la ma'luha. Orang Arab kalau disebut ma'luh akan lebih paham kalau disebut sinonimnya ma'bud karena yang sering disebut dalam ucapan orang-orang Arab abadaya budu ma'bud daripada ma'luh ya, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah maka keliru yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah tidak ada pencipta selain Allah apalagi tadi kalau tafsiran versi jama'atu tablik mengeluarkan kebesaran makhluk dari kolbu memasukkan kebesaran Allah memasukkan kebesaran akhirat mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu itu gak ada esensinya dengan kalimat tauhid, ya. Maka al kalimat asaniyah kata yang kedua la ilaha ilah, lihat di sini maknanya makhluk, ya. Al kalimat salisah kalimat yang ketiga ilah kecuali, maka ilah ya inda ba'dil ulama ilah. Ya, ini disebut ada tustisnain, disebut ada tustisna, perangkat untuk mengecualikan. Perangkat yang digunakan untuk mengecualikan. Wa inda ba'dihim ada tuhasrin. Nah, menurut sebagian ulama yang lainnya, illa adalah ada tuhasrin. Perangkat yang digunakan untuk membatasi. Wa ma bi illa aw bi innamal hasar akhir qad yasbiku in qasdun dhahar kata Ibn Malik. Ya. Naam. Fasara makna la ilaha illallah maka jadilah makna la ilallah la ma'buda illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi ya, ma'bud yang diibadahi kecuali Allah. Wa hunaka su'alun. Nah, ini ada pertanyaan. Aina khabaru la? Mana khabar la dalam bahasa Arab? La nafiyah lil jinsi ta'malu amal inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dia beramal seperti amal inna, menasabkan isim, merofakkan khobar. Khobarnya mana? Kan baru ada isimnya. La ilaha, la nafiyah lil jinsi, fungsinya menafikan isimnya. Jenis isimnya dinafikan. Ilah, maka dinafikan seluruh jenis ilah, makhluk yang disembah dinafikan. Illallah, kecuali Allah. Mana khobarnya? Harusnya kan ada khobarnya gitu ya. Khobar la. Sebagaimana saya katakan misalkan la taliba qaimun. Ya. Tidak ada talib, tidak ada satupun talib yang berdiri misalkan. Nah, qaimun itu khabarnya. Nah, mana khabar dari la ilaha illallah? Qala ulama'u kata para ulama khabaru la mahdhufun. Khabar dari la mahdhufun dihapus. Li'annal araba tara fi lughatiha karena orang Arab taro berpendapat filugotiha dalam bahasanya, bahasa mereka, anna la anna fiyata lil jinsi, bahwasanya la, pada kalimat la ilaha illallah, yang fungsinya menafikan isim, jenis isimnya, yuhdafu khobaruha, khobarnya itu dihadaf, dihapus idakana wadihan, apabila memang khobar itu sudah jelas. Lihat itu di footnote, qala Ibnu Hisham, kata Ibnu Hisham Al-Ansari, wa yaksuru hadfu khabaril khabari idza ulima. Kebanyakan khabar la nafial jinsi itu dihapus apabila telah diketahui. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau tara id fazi'u fala fauta. Perhatikan, fala fauta. Mana isim isim la fauta? Mana khabarnya? Ya, maklum fala fauta lahum. Wa qaulihi ta'ala qalu daira. Ya. Ini baru daira, qalu la daira. Isim la, mana khabarnya? Ai la daira alaina. Ya, wa banu tamimin yujibuna hadfahu. Sedangkan bani Tamim mewajibkan dihapus khabar la nafiyalil jinsi idza kana ma'luman, apabila khabarnya itu sudah diketahui. Wa amma idza juhila, adapun jika belum diketahui khabarnya apa, fala yajuzu hadfuhu. Enggak boleh dihapus. Ya. Ya, inda ahadin. Enggak boleh dihapus menurut siapapun dari kalangan ulama. Fadlan an ayujib. Ya. Fadlan an ayujib. Terlebih lagi apabila ini untuk menjawab, wa dzalika nahu la ahada aghyaru minallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun apa? Mesti ada khabarnya. Aghyaru, yang lebih cemburu daripada Allah. Nah, ini kata Ibnu Aqil, kata Ibnu Hisham di syarah Suduri Dahab. Ya. Kemudian wa minal ma'lum, dan yang suatu hal yang sudah diketahui, annal musyrikin lam yunazi'u fi wujudi alihatin ukhra. Bahwasanya musyrikin itu tidak menentang keberadaan sembahan-sembahan yang lain. Ya, kan tadi mereka mengatakan, semisal tadi sahabat yang mulia ketika masih musyrik, Husain bin Ubaid, ditanya oleh Nabi, berapa Tuhan yang kau sembah? Ada 7. 6 di bumi, 1 di atas langit. Ya. Fahum ya'lamuna anna hunaka alihatan katsiratan. Ya, alihatan isim anna mu'akhir. Maujudatan, karena mereka mengetahui bahwa ada sembahan-sembahan yang lain yang banyak. Walihada la yasihu ayyukola, oleh karena itu tidak sah kalau dikatakan inna khabara la ilaha maujudun. Enggak tepat kalau dikatakan la ilaha illallah maujudun, berarti maknanya tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang maujud yang ada kecuali Allah. Itu keliru. Liannahum qalu, karena mereka orang-orang Arab musyrikin dulu mengatakan, ketika mereka merespon dakwah Rasulullah SAW agar manusia mengucapkan la ilaha illallah, aja'alal alihata ilaha wahida, kata mereka. Apakah orang ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan sembahan-sembahan menjadi satu sembahan aja? Kalau mengucapkan la ilaha illallah, otomatis menjadi satu sembahan. Yaitu nyembah Allah aja. Konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah, karena mereka tahu maknanya. Inna hadza la syai'un ujab. Ini persuatu hal yang sangat aneh, kata mereka. Law kana khabaru la ilaha taqdiruhu maujudan, seandainya khabar la ilaha illallah itu kan khabarnya belum ada. Ya. Itu seandainya takdirnya maujudan, khabar la nafiyah lil jinsinya tadi, laqalu lahu, tentulah mereka orang-orang musyrikin akan berkata kepada Nabi ketika Nabi mengucapkan, ketika Nabi mendakwahkan, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, hadihil alihatu maujudatun, kata mereka. Ini kan tuan-tuan ini udah ada. Fa kalimatuka hadihi laysat bisahihatin. Maka ucapan Anda ini, kalau Anda takdirkan khabar la nafiyal jinsi dari kalimat la ilallah itu biha maujudan, itu enggak tepat. Ya, lakinnal khabara ma'lumun. Namun khabar dari la ilaha illallah itu adalah ma'lum. Liannahu zubdatur risalati, karena inilah intisari dari risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu tauhid, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah bihaqqin. Karena mereka menyembah banyak sembah-sembahan tapi tidak benar. Ya, apalagi kalau orang Indonesia tidak ada Tuhan selain Allah, itu keliru lagi. Ya. Allah nyatakan ada Tuhan selain Allah, tapi batil. Ya, tapi batil. Ya. Allah sebutkan banyak itu di ayat Al-Qur'an. Dalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Ya. Dan demikianlah Allah lah sembahan yang hak dan apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Allah sebutkan lagi, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Ya, maka sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu enggak bermanfaat sedikit pun untuk mereka. Enggak bisa menyelamatkan sedikit pun untuk mereka. Allah sebutkan fama aghnat anhum alihatuhum. Maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah enggak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun. Maka Allah tetapkan ada Tuhan yang disembah selain Allah tapi batil. Dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'unahu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan yang mereka sembah selain Allah dari Tuhan-Tuhan itu adalah batil. Ya. Baibarakallahu fikum. Ya, wa huwa ma qaddarahu asy-syekhu huna bihaqqin. Inilah yang ditakdirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasa ini, la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin. Au yuqaddar haqqun bidunil ba, atau ditakdirkan haqqun la ilaha la ma'buda haqqun atau bihaqqin, kalau haqqun tanpa huruf ba. Ya. Syekh Al-Utsaimin lebih menguatkan tanpa huruf ba. Ya. Kalau ulama-ulama salaf dulu mengatakan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin pakai huruf ba juga. Atau tanpa huruf ba juga ada. La ma'budu bihaqqun fil wujud illallah. Cuman mereka ulama-ulama Asy'ariyah ya, pakai nambahin fil wujud. Enggak masalah, yang penting esensinya dapat. Nafyu isbat. Ya, adapun tidak ada Tuhan selain Allah itu enggak ada esensi dari kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang penting seorang ketika mengucapkan la ilah, dia mengetahui makna yang dia yakini enggak ada Tuhan selain Allah. Nanti ketika dia melihat ada orang beribadah kepada selain Allah, enggak diingkari. Cukup dia yakini untuk diri dia enggak ada Tuhan selain Allah. Maka ini batil. Karena konsekuensi kalimat tauhid ialah dia mesti kufur kepada sembahan yang disembah selain Allah. Dia mesti mengingkari. Fama yakfur bitagut wa yu'min billah. Siapa yang kufur kepada tagut, sembahan yang disembah selain Allah, dan beriman pada Allah. Jadi mesti kufur, mesti ada ingkar. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun bi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Ya. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada sosok Nabi Ibrahim dan para nabi yang bersamanya ketika Nabi Ibrahim berkata pada kaumnya, kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dari kalian dan apa yang kalian sembah. Berlepas diri. Kafarna bikum. Kami kufuri kalian. Qad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdaw wa bada. Telah nampak antara kami dan kalian kebencian selama-lamanya. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan di sini, hukum asal barok terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan, hukum asalnya apa? Al-bughdu. Mesti ada kebencian terhadap peribadatan yang disembah selain Allah. Kalau ada mukmin dia mengucap la ilaha illallah, kemudian dia melihat. Karena dia pasti melihat, apalagi dia hidup di tengah lingkungan heterogen kayak begini. Peribadatan yang disembah selain Allah, kemudian dia enggak benci, enggak sah kalimat tauhid dia, enggak sah Islam dia, enggak dianggap keimanan dia, dia murtad. Bukan muslim, dia mesti benci. Ya, paham enggak sini? Adapun muadah ya dan takfir itu mengikuti ilmunya. Paham enggak sini ya? Yang penting hukum asalnya dia mesti benci dulu kepada sembahan yang disembah selain Allah. Jadi mesti ada pengingkaran. Adapun tidak ada Tuhan selain Allah, enggak ada ini esensi kalimat tauhid. Yang penting meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, apalagi kalau versi jamaah tabligh. La ilaha illallah itu apa? Mengeluarkan. Ini diajari di jamaah tabligh. Setiap jamaah tabligh yang khuruj jam 9 pagi itu ada ta'lim pagi, baca fadilah amal. Baca Al-Qur'an. dengan diperbaiki tajwid 10 surat terakhir biasanya. Baca fadilah amal, fadilah sholat, fadilah zikir. Nanti ada ya muzakarah 6 sifat. Nanti ditafsirkan 6 sifat yang mesti ada pada setiap sosok-sosok ahbab, karkun, da'i, jamaah tabligh. Sifat pertama yang harus diwujudkan ya, la ilaha illallah. Sifat sahabat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sifat kedua, sholat khusyuk wal khudu. Sifat ketiga, ilmu ma'adzikir. Sifat keempat, ikramul muslimin. Sifat kelima, tashihun niyah. Sifat keenam, khuruj fisabilillah. Yang pertama, dirinci. Ini diajarin semuanya. Apa la ilallah? Mengeluarkan kebesaran kolbu, mengeluarkan kebesaran makhluk dari kolbu, memasukkan kebesaran Allah. Mengeluarkan kebesaran akhir dunia dari kolbu, memasukkan kebesaran akhirat. Ada enggak nyambungnya gitu sama esensi kalimat tauhid? La ilallah. Ada enggak nyambungnya tadi dengan ucapan Nabi Nuh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ada enggak kayak gitu? Wa abudullah wala tusyriku bihi syai'a wa qadara rabbukum ala ta'budu illa iyyah faman yakfur bi tawqut wa yu'min billah. Ada enggak? Atau sabda Nabi, man qala la ilaha illallah bima yu'badu min dunillah man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Maka ini yang tadi sudah saya sebutkan di antara kritikan yang harus dialamatkan terus ke jemaah tabligh. Ya. Saya dulu sering mengkritik langsung ke asatidahnya, ke ustadz-ustadznya. Cuman memang repot ketika satu jamaah atau satu afiliasi, satu komunitas pengajian itu terikat dengan adanya pemimpin-pemimpin dakwahnya. Oh, itu repot. Alias komando. Nah, itu repot, enggak bisa. Ini udah keputusan masyih, kata dia. Antum kalau mau itu silakan datang ke IPB, ke Nizamuddin, ketemu Maulana Sa'ad, ke Rewin, ketemu Bayi Wahab. Aduh, repot kayak begini. Ya, kesalah ya salah. Mau itu komando kek. Dakwah apapun, maupun dakwah yang katanya alusunah, kalau udah ada komando-komandoan, nah itu hizbiyah pasti. Ya, akan susah dibenerin. Ya, nah ini. Ya, jamaah tabligh bagus dakwahnya. Ngajak orang sholat kok jelek, bagus. Ya. Nah ini yang perlu diperbaiki. Ya. Saya udah coba. Bahkan saya malah dibegituin lah. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Sebenarnya bagus, cuman ya, tadi itu. Nah juga ini, makna la ilallah sebagaimana yang sering kita lihat di running text TV kalau adzan, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu keliru, maknanya batil. Ya. Namun seakan-akan itu seperti suatu hal yang lumrah. Nah ini makanya kita ajarin ke orang-orang. Kalau perlu kita ajarin, bukan pakai buku kita usul salasah ini, pakai buku dia, kasih patuh saja. Nih Nawawi Bantani bilang, la ilallah maknanya la ma'budah bihaqin fil wujud ilallah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Bawa tuh tafsir jalan lain. Nih Mahali bilang, Jalaluddin al-Mahali, Suyuti bilang, la ilallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Taib. Kalau kita poin usul salasah, oh Wahabi. Ya, Wahabi ini sawah salafi Wahabi. Udah repot, ya. Ya udah kita poin buku dia. Ya. Nolak juga, ya udah. Ya udah. Ya. Nah, ini makanya maraknya kesyirikan karena enggak paham kalimat tauhid. Ya. Coba orang yang dipahami kalimat tauhid, dia akan tahu tidak ada yang berhak diberikan ibadah dengan benar kecuali Allah. Ketika dia memberikan sesaji, ini ibadah bukan. Oh, ini ibadah. Oh, lu enggak boleh dong harusnya. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Lianna khabarola idha hudifa, karena khabarla nafiyah lil jinsi, la ilaha Ya, la ilaha haqqun, gitu kan. La ilaha la ma'buda haqqun, itu khabarnya haqqun. Atau bihaqqin. Idha hudifa, apabila dia dihapus, quddira bil munasibi, maka dia mesti ditakdirkan, diasumsikan dengan yang sesuai. Alladhi ulamu, yang sudah diketahui. Ya, wa idha hudifa al-khabaru, nah, apabila khabar la nafiyah lil jinsi itu sudah dihapus, kana li ajlil ilmi bihi wali wuduhihi. Ya, maka ini karena sudah diketahui dan karena sudah jelas. Kama qala Ibnu Malikin fi Alfiyah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik di Alfiyah, fi akhir bab la nafiyatil jinsi, di akhir bab la nafiyatil jinsi, Imam Malik mengatakan, wa sya'a fi dzal babi isqatul khabar idil muradu ma'suqutihi dhahar. Wa sya'a fi hadzal bab maksudnya. Telah populer di bab ini, bab la nafiyatil jinsi, isqatul khabar. Khabar itu diisqat, digugurkan, dihapus. Idil muradu, karena maksudnya ma'suqutihi, disertai dengan digugurkannya khabar, dhahar, itu sudah jelas nampak. Sya'afi hadzal bab, yakni bab la nafiyatil jinsi. Telah populer di bab ini, itu di bab la nafiyatil jinsi, idza dhahara al muradu ma'a al hadfi, apabila maksud dari khabar la nafiyatil jinsi tadi sudah dhahara, sudah jelas, ma'al hadfi, walaupun dia sudah dihapus, fa innahu yuhdafu, maka dia dihapus saja khabarnya. Wali hadza la yuhdafu khabarul la nafiyatil jinsi idza kana wadihan. Ya, oleh karena itu khabar la nafiyah li jinsi tidak perlu dihapus kalau dia sudah jelas. Wa huna kal khabar wadih illa idza kana wadihan, kecuali jika dia sudah jelas. Dan di sini di kalimat la ilaha illallah itu khabarnya sudah jelas. Liannahu huwa zubdatur risalati, karena itulah intisari risalah kerasulan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zubdatu ma bu'isa bihi nabiyyu, dan itulah intisari yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Bal huwa ainu ma bu'itsa bihi an-nabiyyu, bahkan itulah inti yang beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendakwahkan kalimat tauhid. Fayakunu taqdirul kalami, maka kalau begitu asumsi dari ucapan diasumsikan takdirnya la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah, haqqun khabarnya haqqun, tidak ada ilah yang disembah dengan benar kecuali Allah. Ya, karena seluruh nabi dan rasul tahu umatnya menyembah, tapi sembahannya batil. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bu'itsa litauhidillah, karena nabi diutus untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa taala, mengesakan Allah bil ibadah, dalam ibadah, wa ibtali ibadati ghairihi, dan membatalkan peribadatan yang diberikan kepada selainnya. Wa annahu la ma'buda haqqun illallah, dan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna kulla ma'budin siwallahi fa ibadatuhu ba bil batili wadzulmi watughyani wata'addi minal khalqi, maka semua ma'bud, ya, wa anna kulla ma'budin, semua yang disembah selain Allah, fa ibadatuhu, maka peribadatan kepada selain Allah tadi itu pasti dengan kebatilan, kezaliman, melampaui batas, kejahatan melampaui batas, minal khalq, terhadap, ya, ya, dari kalangan makhluk. Nah, Riyandi, fadal. Idan. Tuma qara syarihu rahimahullah ta'ala. Idan huna hudiba al-khabaru li'annahu ma'arumun, fasara takdiruhu la ilaha haqqun au la ilaha bihaqqin illallahu. Karena Allah azza wa jalla qara dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min durihi al-batilu wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir. Wa fi ayatil ukhra qara azza wa jalla dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min durihi huwa al-batilu wa anna Allah huwa al-'aliyyul kabir. Qara subhanahu wa ta'ala dzalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min durihi al-batilu. Pada makarat hadihir ayatu wa qada ja'at fir Qur'an fi surataini mustabiratan ara anna ibadatallahi haqqun wa anna ibadata ghairihi batiratun nasaba an yakuna armahdubu huna kalimata haqqin aw kalimata bihaqqin la iraha bihaqqin aw la iraha haqqun li annaha hiya allati dallat alaiha arayatu idan fasara ma'na la ilaha illallahu la ahada yastahiqu al-ibadata illallahu azza wa jalla aw la ma'buda bihaqqin illallahu wa hunaka ma'budatu ghairillahi azza wa jalla walakinnaha ma'budatun birbatiri wasara taqdiru had wasara at-taqdiru hada min ansa bima yakunu. Baik. Idan kalau begitu huna di sini hudifa al-khabaru. Khabar dari la yang haqqun la ilaha illallah la ilaha ilaha itu dimaknai ma'bud karena dia sinonim dari makhluk. Kok bisa dari ilah ke makhluk? Karena ilah masdar yang datang ketiga dalam tasrif alihah ya'lahu ilahan maknanya adalah isim maf'ul makhluk. Sebagaimana ya kitab masdar kata bayaktubu maknanya adalah isim maf'ul maktub. Kitab maknanya maktub, sesuatu yang ditulis. Ilah sembahan maknanya makhluk yang disembah. Sinonimnya ma'bud. Ya. Ma'bud sinonimnya, muradifnya. Ya, li'annahu ma'lum karena sudah diketahui khabarnya fasara taqdiruhu la ilaha haqqun. Maka takdirnya asumsinya tidak ada ilah yang hak atau pakai ba bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar. Atau kalau tanpa ba tidak ada sesuatu yang diibadah benar. Karena li'anna Allah azza wa jalla qala karena Allah berfirman dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikianlah Allah lah dialah yang hak yang diibadai dengan hak dan yang mereka sembah dari tuhan-tuhan selain Allah itulah batil. Wa anna Allah wal aliyyu al kabir. Allah lah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa fil ayatil ukhra qala azza wa jalla dalam ayat yang lain Allah berfirman dzalika bi annallahu wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil wa annallahu wal aliyul kabir, hampir mirip maknanya. Ya, qala azza wa jalla dzalika bi annallahu wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil. Nah, ini sama. Atau ayat yang lain, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai. Maka tidak bermanfaat tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Enggak bisa melindungi mereka sedikit pun. Falamma kanat hadhil ayatu qad ja'at fil Qur'ani wa fi surataini mustamilatan ala anna ibadatallahi haqqun, maka ya tatkala ayat ini ya dan yang telah terdapat di Qur'an di dua surat tadi yang wa anna wa dzalika bi annallahu wal haq ya, ya itu mengandung kepada bahwa peribadatan kepada Allah lah yang hak, wa anna ibadata ghairihi batilatun dan peribadatan kepada selain Allah itu batil, nasabah maka cocoklah ayakunal mahdhufu huna kalimata haqqin au kalimata bihaqqin, maka cocoklah yang khobar la nafiyah dari kalimat la ilaha yang dihapus adalah kalimat hak atau kalimat bihaq, la ilaha bihaqqin atau la ilaha haqqun. Ya, illallahu kecuali hanya pada Allah, li'annaha hiya allati dalat 'alaiha al-ayatu, karena itulah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tadi. Idan maka kalau begitu fasara makna la ilaha illallah la ahada yastahiqqu al-ibadata illallahu. Maka tidak ada seorang pun yang berhak diibadahi kecuali Allah. La ahada, nafial jinsi, tidak ada siapapun, mau manusia, mau hewan, mau jin, mau setan, mau patung, mau kayu batu, ahada, tidak ada satu apapun. Ya. Aula ma'budu bihaqqin illallah, atau tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa hunaka ma'budatu ghairillah. Namun terdapat sembahan-sembahan selain Allah. Ya. Kalau dikatakan tidak ada tuhan selain Allah, ada sembahan selain Allah. Tidak ada tuhan selain Allah, ada tuhan selain Allah. Apa sih tuhan? yang diibadahi, kan begitu. Lakinnaha ma'budatun bil batil. Namun sembahan-sembahan yang diberikan pada selain Allah atau tuhan-tuhan palsu itu disembahannya adalah batil, dengan kebatilan. Wasarat at-taqdiru hada ya min ansabi mayakunu. Maka diasumsikan ya, dianggap kalimat la ilaha illallah itu ada takdirnya, hakun itu adalah di antara yang paling cocok. Nah. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.